مبكين حتى تأتيهم البينة نور من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء مخلصين لهم دين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاء جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة لم يكن مكفية أو مدنية تسع آيات أتاوي سورة لم يكن iku bangsa Mekah temurune ana sing marani bangsa Madinah temurune ana perselisihan ulama nadabake Makkiyah temurun sakderenge hijrah. Sebagian ulama nadabake Madaniyah temurun badane Kanjeng Nabi hijrah. Nama surat saged surat Lam Yakun, saged disebut surat Al-Munfakin, saged disebut surat Al-Qiyamah, lan sana-sana sipun sedaya wau kesebat dengan surat. Disebut surat Lam Yakun mergo awale kalimat sampeng surat punine Lam Yakunil ladina kafaru. Ana sing disebut surat Mufakkin mergo tegeriku wal musyrikina mufakkin. Ana sebut surat Bariyah tegeriku wonten kalimat syarrul bariyah khairul bariyah dan nama-nama liyane, tapi nama-nama wau pundutan saka kalimat Quran sing teng surat kala wau. Jumlah ayat wonten songo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama nerangake wong kafir-kafir padha uga kafir kitabi utawi kafir musyrik niku sekawit do ngikuti kitab-kitab sing diparengake Allah dhateng Nabi Musa, kitab Taurat, Nabi Isa, kitab Injil, Nabi Dawud, kitab Zabur, kabeh do ngikuti. Nggone kitab Taurat, kitab Injil disebutake bakale ono nabi terakhir sing jenengane Ahmad. Ahmad niku namane Kanjeng Nabi nek ngene kitab-kitab sing riyen. Nek tengene Quran Muhammad. Kanjeng Nabi niku namane wonten 210. Nama-nama Kanjeng Nabi ditulis nanggone Masjid Madinah. Nah, kadang-kadang para jamaah haji jomboten merhatosake. Ditulis nanggone dhuwur wonten 210. Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Toha Rasulullah, mengenai itu. Wonten kaliatus pujul. Lan niku tengene kitab-kitab Zabur, kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil niku namane Kanjeng Nabi dikenal teng riku. Lan diakui. Tapi badane kenyataan Kanjeng Nabi diutus, para Yahudi Nasrani malah nentang. Ora cocok karo sadurunge. Malahan ana sing ngucap, besok nek Nabi terakhir dimusuhi wong musyrik Mekah, tak ewangi, tak balani. Wong Yahudi, wong Nasrani ya ngono, tak balani. Tapi nyatane Ba'dane Kanjeng Nabi kautus tenan ketemu dimusoi, ora cocok omongane. Dimusoi apa sebabe? Krana hasad. Mangkel. Aniki keterangane. Akhire wong-wong Kristen, wong Nasrani pecah belah. Maka sing wong Kristen insyaallah kula terangake pecah belah. Niki ayat nerangake sadurunge. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru ora ono sapa wong akeh kang padha kufur min ahli kitab bayane saking ahli kitab tegese kafir kitab pengertian kafir kitab yaiku wong kafir sing pancen nampa kitab contone Yahudi nampak kitab Taurat liwat Nabi Musa. Wong Yahudi, wong Nasrani nampak kitab liwat Nabi Isa. Kitab diarani Injil. Nah, Yahudi Nasrani disebut ahli kitab. Wal musyrikin lan wong musyrik-musyrik liyane. Jadi maksud wong musyrik yaitu penyembah berahola kaya wong kafir-kafir Mekah diarani wong musyrik. Wong kafir kita bilang wong musyrik mungfakin aku selalu wonten netepi neng ini kebenaran mungfakin aku netepi neng ini jauh-jauh hatta tak tiyamul bayina sehingga tekoneng wong kafir lan kafir kitabi al bayina itu apa pertondo kang pertelo yang dimaksud pertondo sing pertelo yaitu kautuse Kanjeng Nabi diarani bayina mulanya ana sing nerano surat iki diarani surat Al-Bayyinah wonten. Muga ana nggone Quran lafal bayyinah. Bayyinah maknane sapa? Rasulun yaiku Kanjeng Nabi. Rasulun utusan minallahi saking Gusti Allah. Yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulun nek cara nahwu ngarani jadi badal sapa lafal al-bayyina. Pertanda sing cetak ku sapa? Yaiku kautuse Kanjeng Nabi. Pertanda sing cetak. Kanjeng Nabi yatlu maca maca akeh sapa rasul suhufan ing pirang-pira lampiran mutahara kang suci. Quran disebut lampiran-lampiran sadurunge dikumpulake niku lampir-lampir. Badane Kanjeng Nabi wafat, Khalifah Abu Bakar diangkat sebagai pimpinan, lajeng nembe wonten tim penghimpun Quran dikumpulake, lajeng ditulis dados mushaf. Niku badane Kanjeng Nabi wafat. Lah sadurunge Kanjeng Nabi wafat itu Quran namun tertulis lampir-lampiran, kadang nak lulang, kadang nak watu, kadang macam-macam. Fiha kang tetep ing dalem suhufan mutahara kutubun utawi pira-pira hukum-hukum. Kutubun utawi pira-pira hukum sing tertulis qayyimatun kang jejeg kang bener, kang lurus, yaiku Quran. Ibadahnya Kanjeng Nabi kautus, wong Yahudi, wong Nasrani, dan malah pecah. Padahal, saat durunge Kanjeng Nabi kautus niku wis kaya-kaya mantep bakale belani jeneng Nabi nalika dimusuhi wong kufar Mekah. Yahudi ya ngono, Nasrani ya ngono. Tapi badane kautus ketemu malah musuhi wong Yahudi malah balani wong Mekah. Jadi ora cocok. Mulanya rakyatnya diterangake bacane Kanjeng Nabi kautus dinyatakake sebagai utusan Yahudi Nasrani do pecah belah. Ono sing iman neng ono sing kafir. Sing kafir mereka hasad. Diterangake tengriki wama tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wama tafarraqal ora pecah belah sapa alladzina wong akeh utukan keparingan sapa ladzina alkitaba ing kitab ora pecah belah nanggone imane ring kanjeng Nabi illa min ba'di ma ja'at umul bayyina kejaba saking sawise barang kang tekane ing Yahudi Nasrani al bayyinatu apa pertanda sing dimaksud kautuse Kanjeng Nabi ana sing iman ana sing kafir padahal ditetake wong Yahudi, wong Nasrani, nang gone kitab-kitabe diterangake kon nyembah ring Allah, nekani zakate, nindakake salate niku nang gone kitab-kitabe Yahudi, kitab-kitabe Nasrani. Dinyatakake nang Quran kula jenengan ngerti. Wa ma umiru cetone. Wama umiru lan ora diperintah sapa Yahudi Nasrani nawane kitab Taurat kanggone Yahudi nawane kitab Injil kanggone wong Nasrani ora diperintah illa liya'budullah kejaba supaya do nyembah Yahudi Nasrani Allah ing Allah jadi nawane kitab Taurat niku ya panjembah Gusti Allah. Dan boleh kita pendek, jangan nyembah ni Gusti Allah. Orang-orang nyembah dengan ini telu-telu neng atunggal. Nabi Isa, Yesus anak Tuhan. Orang-orang itu gaya nane wong saiki. Jadi jelas kita umat Islam kanti keterangan landasan Quran terangake wong Yahudi, wong Nasrani dengan kitab Taurat dan Injil itu diperintah kon nyembah ring Allah, ora nyembah ring Yesus, ora ono. Mulane kitab-kitab Injil sing beredar saiki ku wis owah-owahan. Ha niki keyakinan kita supaya ngerti. Kita yakin nek Gusti Allah bener-bener nemurunake kitab Taurat ditampa Nabi Musa. Bener-bener nomoronake kitab Injil dipoto ditampa Nabi Isa tapi Taurat-Taurat lan Injil sing beredar saiki wis dadi omah-omahi mangke keterangan Allah diterangake nang Quran insyaallah mangke kula waos iki pengertian dan landasan kita umat Islam nak wane kitab Taurat, kitab Injil niku wong Yahudi Nasrani diperintah nyembah Allah ora-ono nyembah Nabi Isa nyembah Siti Maryam ora-ono ya. Illa liya'budullah le nyembah Allah mukhlisina khalim murni kale murne ake sapa dheweke kabeh lahu marang Allah adina ing tatanane punapa hale condong banget tegese condong niku temnanan dadi ling nyembah ring Allah murni temnanan nyembah ring Allah lafale cocok kejaba nyembah. Padahal yo menengake sapa Yahudi Nasrani as-salata ing salate yo salat kanggo Yahudi salate menurut syariate Nabi Musa kanggo wong Nasrani menurut syariate Nabi Isa mboten lima waktu kados umat Muhammad mboten. Wayuk tu zakat lan padha maringake sapa ahli kitab az-zakat ing zakate. Dadi nyembah ring Allah nindakake salat nekake zakate. Wadzalika utawi mengkono agama dinul qayyimati ku agama kang jejeg ku sing tenananku. Tapi tibane wong Kristen pecah belah nganti papat. Ya. Sing nomor siji disebut pimpinane Khawari. Kaum Khawari niki tetep Islam. Ya kaum Khawari tetep Islam. Nganti nek ngene Quran juz 3 diindakake washad innana bi annana muslimun kula zaman saksa ini Nabi Isa kita niki tiang Islam nomor loro telu papat kafir kabeh kula wangsuli malih pecah papat sing setunggal Islam pimpinane kaum Khawari. Kaum Khawari itu carane membuat umat Muhammad ya bangsane Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu jenak carane Khawari wong top-top nih. Saat ini kula kepengen neranake sing kafir. Namane ana sing jenengane Malkani ya. Nomor loro Yakubiyah. Lan nomor telu Nasturiyah. Kula wangsuli malih pecahe tiga sing kafir. Setunggal Malkani ya. Mem, lam, kaf, alif, nun, yatasdid, tabu, bulu, tabu, del, malkaniyah. Nomor loro, ya, kubiyah, ya, ain, kof, wau, bay, yatasdid, tabu, del. Nomor telu, nasturiyah, nun, sin, to, wau, roh ya tasdid tabundel nomor siji Malkaniyah nomor loro Yakubiyah lan nomor telu Nasturiyah. Tengene Quran diterangake wonten ing surat Al-Maidah juz 6. Surat Al-Maidah juz 6 lan wonten ing surat Baroah juz 11. Sing tengene juz 6. Kula waca tamben-tamben. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Laqad kafara alladziina qalu Inna Allah huwal Masih ibn Maryam. Sungguh kafir. wong-wong sing do muni Gusti Allah ku Isa bin Maria. Maksudé lengarané Gusti Allah ku nyawane Isa ku ragone. Ana sing meningan iku kafir. Sing ngendika kafir Gusti Allah. Nongane Quran ditujuake karo kita umat Muhammad. Jadi singarane Nabi Isa ragane Gusti Allah nyawane iku kafir. Dalile la qadi kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Temenan kufur wong singarane Gusti Allah ya Maryam Isa bin Maryam iku. Iki nomor siji. Nomor loro singarane telu-telu ning atunggal. Lengarane Gusti Allah nek kumpul karo Maryam, kumpul Isa telu iki Tuhan lengarane. Nek kumpul gak ana Tuhan. Iku debatane gampang. Ane Nabi Isa durung lahir berarti durung ana Tuhan. Eh? Mergo dhewe lengarane telu iki nek kumpul Tuhan. Nabi Isa durung lahir berarti durung ana Tuhan. Mulane nawane Quran digarak diterangake la qadi kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Kufur wong sing nemoni Gusti Allah ku telu-telu ning atunggal. Dengarane telu-telu ning atunggal ku siji Gusti Allah, loro Maryam, telu Isa. Iki nek kumpul namine Tuhan, nek ora kumpul ora Tuhan. Berarti dene Nabi Isa Siti Maryam durung lahir durung ana Tuhan. Nah, tapi aneh langit kok dak ambruk-ambruk. Wong dak ana Tuhan kok dak ambruk-ambruk. Ya. Eh? Nomor telu. Waqalatil Yahudu Uzair ibnullah waqalatin Nasara al-Masih ibnullah. Wong Yahudi ngomong Nabi Uzair jarene anake Gusti Allah. Wong Kristen ngomong Nabi Isa anake Gusti Allah. Dalika qauluhum bi afwahihim. Aku dek ngaji karo Mbah Harwani. Mbah Harwani ku kiai sing alus. Tapi nalika maknani dalika qauluhum bi afwahihim, iku cocote wong Yahudi, cocote wong Nasrani. Lingane cocot. Aja keliru Jumat Badar. Niku dawuhe wong Yahudi. Wala. Wong Yahudi kok jauh. Cocote dalika qauluhum bi afwahim sangka gregeten dalika qauluhum bi afwahim. Wong ngarani Gusti Allah ndak anake wong bodho. Lah kita umat Islam liwat surat Ikhlas wis hafal lam yalid wa lam yulad qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Gusti Allah ora mutra. Gusti Allah ora diputrakake ya. Lam yalid. Makanya surat Ikhlas itu penting banget. Ngadi dadi pesene jeneng Nabi Ibu Aisyah. Aisyah aja turu-turu nek kowe durung ngatam nang Quran. Iki nomor loro bungah na wong kaf bang Islam sandonyo. Tangga pada Bu Aisyah rompan dari kerja. Bu Aisyah dari sebanyak ke Nabi. Nalika tiga lo. Kanda Nabi Yosua seket. Bu Aisyah nembe umur 6 tahun. Bu Aisyah nembe umur 6 tahun. Kanjeng Nabi ya seket nalika kembal wonten Madinah. Kanjeng Nabi umur 53 Bu Aisyah nambe umur sedoso. Dipucat. Kada Nabi sedo. Bu Aisyah nambe umur walulas. Walulas lagi. Cara saiki tamat aliyah atau SMA. Bu Aisyah senang banget. Bisa ngerucut aku. Sahabat. Artinya gerentak. Batin. Ano sahabat namine sahabat Dakhiyah batin. Bisa nak kanya Nabi sedo Bu Aisyah harap dirabi. Ngono. Lagi gerentak ngono kumuran temurun. Wala antangkihu azwajahu min ba'di ayi abada. Prakena ngerabeni kalon bujune jeneng Nabi sause sedo ora kena. Ya wong sahabat wong apik terus madan den Nabi wau sing rentek kula. Nyuwun maaf. Berarti Bu Aisyah ki wong cantik. Aku ngayu aku dhewe. Jadi aku ganteng-gantengnya sahabat. Jadi sahabat yang paling ganteng Dakhiyah. Darane Nabi Yusuf. Ya. Tawang Sulimane. Jadi pecah belah wong Kristen ana papat sing setunggal golongan Islam. Pimpinane kaum Khawari ke Islam, ana sing Islam. Nomor loro kafir ngarane Nabi Isa gak ragane Gusti Allah nyawane iki kafir. Nomor loro ngarane telu-telu neng atunggal Allah Maryam Isa kini kumpul narane Tuhan. Nomor papat nomor telu sing jambang kafir ngarani Nabi Isa anak Gusti Allah. Telu kafir kabeh neraka kabeh. Kitabe ya Bible dhewe-dhewe. Ku sing lucu, wong nampa kitab suci kok iso berbeda. Itu gak ono, iku dudu kitab suci. Kitab suci mesti bener. Sebab apa? Diowah-owahi karo pendetane. Ya. Jadi istilahnya itu Nostoro Arab Malkania Yakubia Nasturia. Nah, ini diterangake tengene Quran. Innal ladzina kafaru satamane wong akeh kang padha kufur min ahlil kitabi bayane kafir kitabi yaiku Yahudi Nasrani wal musyrikin lan para wong musyrik fi nari jahannam iku pasti nangane neraka jahannam khalidina khalil langgeng selawase fiha nangane jahannam. Bakalnya nak neraka jahanam selawase. Iki wong kafir. Ulai kaute mengkono-mengkono wong kafir. Sangka kafir kitab bilan musyrik. Iya ulai syarrul bariyati. Iku elek-elek makhluk. Iki cetonok ni Quran. Dicap karakosya Allah. Ele-ele makhluk yaitu wong kafir. Wong kafir karo kodok. Apik ndi apik kodok. Wong kafir karo asu. Apik ndi asu. Apik asu. Sebab apa asu ana sing mlebu swarga. Asune askabul kafi. Jadi paling ele-ele makhluk wong kafir. Sampai nganggo dalil ulaika hum syarrul bariyah. Lah paling apik. Innal ladzina amanu satamne wong akeh amanu kang padha iman sapa ladzina. Wa amilu lan padha ngamalake sapa ladzina as-solihati ing pira-pira amal ingkang saleh wong mukmin sing amal saleh. Sholat dinas, posone ajek haji lan sedaya kesaenan dilakoni kaelekan ditinggal ulaika iku tawi mengkono wong mukmin sing amal saleh iya ulaik khairul bariyati iku luweh bagus-baguse makhluk lafale nak Quran makhluk sak donya sing paling bagus sapa wong mukmin wong Islam paling bagus dalile khairul bariyah paling elek sapa wong kafir dalile syarrul bariyah iki jarane karo kewan apa endi karo wong kafir apa kewan sebab napa kewan ora mlebu neraka wong kafir pasti aja insyaallah ya niki aja niki lho wong kafir insyaallah mlebu niku keliru niku wong kafir pasti neraka pasti mulane aku nek maca surat kabar ana kematian telah pulang ke rumah bapak ngono ku tapi rayo rumah sane ku bener ketemu neraka selawase mulane nek ana sedulur-sedulur atau tangga sing kurang mantep islame iki nek ngene Kristen atau liyane dipimpin lakon maca syahadat ya paling ora kon maca syahadat wangsel dateng ayat paling bagus wong mukmin jazaum utawi piwalese wong mukmin inda rabbihim ana ing ngarsane pangeran besok untuk apa kita wong esane jannatu adnin utawi pira-pira swarga sing tetep swarga tetep tegese ora ampiran ora kaya hotel engko nek hotel ra ampiran nek hotel telung dino boleh bar metu besok kita nang swarga terus selawase urip pirang tahun ora ana bare kepenak wong Islam nok swarga selawase tajri kang mili minta dia saking ngisore swarga al anhar apa pira-pira bengawan bengawane macam papat bengawan sangka toya sing jernih nomor loro sangka puan sing ora ngalami perubahan nomor telu sangka arak sing ora ngendemi iki nganggo ngiming-ngimingi peminum-peminum arak sing enak sing ora mendemi nomor sekawan maju iki mboten nang kendi mboten nang gendul bengawan ya nek kula jenengan tuku puan ra gendulan besok niku jenengan gadah bengawan bengawane dhewe-dhewe gawe sampean lan sampean engko sing gawe kandane ora ndung sampean lare njaluk aku njaluk iki ya matur nuwun ora ana matur nuwun ora ana swarga ku ora ana matur nuwun matur nuwun apa sing dikersakake pasti ana aja insyaallah ya niki lho apa sing dikersakake pasti ana sing apik-apik anak swarga ora ana toilet got kencing got bareng ora ana ana got ndung nak swarga bersih got mboten enten iku dudu swarga swarga ku kan pembalasan imbalan dadi karek anu ora ana nak swarga leren liwet bareng mbak mangan sate leren bakar mboten mboten pokoknya sing basa kangelan ora ana swarga khalidina khalilanggeng selawase fiha naune swarga abadan sahlawas lawase pirang juta tahun ga ana bare kepenake mulane ngamal si tenane ya kita ngamal mati nek nabar buka puasa berdoa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilaika anabtu. Dungo nek bar busko zahabat zama'u wabdallatil uruq wa sabadal adu insya'Allah ta'ala. Ya Azim, Ya Azim, Ya Azim, Anta Ilahi, Ya Azim, Ighfiriz Zambal Azim, Fa innahu la yaghfiruz Zambal Azim, Illa Al-Azim. Ini ku dungu badannya buka. Dungu mana? Untuk ganjaran. Wis mangane, wis kepena. Di dungu untuk ganjaran. Ini wong Islam kepena erak mekakat. Radiyallahu anhum. Ridha sapa Allah anhum saking wong Islam wong mukmin sebab gelem taat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iki deleng-eleng. Ingsun Allah ora ndadekake manusa lan jin kejaba mengabdi. Jadi kula jenengan diciptakake Allah nandanya iki pokoke mengabdi, ngabdi. Ngabdi apa? Ngawula. Kawula ya ngawula. Ora tenem salat mboten. Ngawula. Dadi salat le diganjar niku mergo le ngabdi, mboten le salat. Salat malah haram ana, wae wedok-wedok nek hatiku. Puasa Ramadan le diganjar mergo le ngabdi. Lah kok mboten posone mboten. Poso malah haram ana. Ana. Besok tanggal 1 Syawal jaban poso haram. Dadi mboten krana posone, pengabdiane. Dadi sing diganjar iku pengabdiane. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dadi pengabdiane. Waradu lan padha ridho sapa kita wong Islam anhu saking Allah. Durina do puas mbeke nang swarga. Ora ana mlebu swarga. Ah gelo aku kok mlebu swarga. Ora ana. Kok mlebu swarga kok gelo ora ana. Zalika ta mangkono wong Islam ridho Gusti Allah ridho. Dibener liman kanggone wong khosiya kang wedi sapa wong rabbahu ing pangerane tegese wedi nek disiksa mulane nek gar ngamal nyatakake syukur taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim summa qala surat az-zalzalati makkiyatun bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba. Wa arinal batila batila warzuqna jatinaka. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam.